Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka. We'll be right back. Performance by DJ Opus Remix. Sore hari berwarna biru, seluruh hatiku menanti kamu. Yang aku tunggu melihat cium hangatnya tubuhmu. Gelap langit di sore hari berwarna biru, seluruh hatiku menanti kamu. Yang aku tunggu melihat cium hangatnya tubuhmu. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.